Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita lanjutkan lagi. Puan Ahwat Azakumullah. Nah, jadi sekarang masuk pada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sawa'un alimna minha ma nala'lam aw taqassarat uquluna an dhalika alaysa Allahu bi ahkamil hakimin wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Jadi sawa'un, begitu juga alimna minha, ya baik kita itu mengetahui darinya, ma na'lam minha, maksudnya apa? Minal hikmah. Ya. Wa ala wafqil hikmah. Yang berkesesuaian dengan hikmah. Bisa kita itu mengetahui hikmah, atau kita enggak tahu hikmah itu apa. Nah. Jadi, sawa'un alimna minha mana la'am. Au taqassarat uquluna an dhalika. Atau saking cepeknya, ya, akal kita. Maksudnya apa? Saking terbatasnya. Saking sedikitnya akal kita untuk meraihnya, menggapainya. Nah, antum lihat di surat At-Tin, Mas. Nah, ini. Tahu ini? Kopi apa ini, Mas? Nah. Ini blend, Mas. Rasa yang seperti itu namanya blend. Arabica campur Robusta. Kalau dengan perbandingan yang pas, rasa Robustanya tidak terlalu dominan, rasa Arabicanya tidak terlalu dominan. Nah, maka mulai belajar, Mas. Tips itu penting, Mas. Bagaimana antum bisa merasakan hidup dari apa, Mas? Kepahitan. Kalau yang ada di sini itu perbandingan 20 sama 70. 20 Robusta, 70 Arabica. Itu untuk 1300 mili. 1300 mili atau 1350, sekitar itu. Dan rasa Robustanya antum enggak akan terlalu kuat. Dan rasa kecutnya Arabica pun enggak terlalu dominan. Ini anak pernah sampaikan ke Ahdud. Naam. Sudah heran. Nah, di sini dijelaskan baik kita mengetahui tentang hikmah atau tidak mengetahui. Nah, di surat At-Tin ayat 8. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, nah, di surat At-Tin. Nah. Ayat 8. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin?" Ini dijelaskan, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, dan di surat Al-Maidah ayat 50. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik dari Allah Azza Jal hukman, hukum liqaumin yuqinun, bagi kaum yang beriman. Surah Al-Maidah ayat 50. Nah, penjelasan Syekh di sini qaluhu sawa'un 'alimna minha ma na'lam au taqassarat 'uquluna 'an dhalika fa innahu li hikmatin. Tsumma istadalla al-mu'allif li dhalika biqoulihi ta'ala. Mu'allif di sini siapa, Mas? Hah? Mu'allif di sini siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya. Nah, beliau menulis dan beliaulah yang mensyarahkan. Ya. Jadi bukan Syekhul Islam Taimiyah, tapi ini yang menulis adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan diberikan penjelasan oleh beliau sendiri. Nah, tapi antum ketika melihat istadlal muallif seolah-olah beliau menjelaskan yang lain. Tidak mengatakan istadlal tu. Tidak mengatakan aku mendalilkan. Ini jadi bentuk ketawaduan seorang Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Paham ya? Sehingga ketika seorang penulis itu secara bahasa mensedikitkan kata-kata aku atau kultu dan seterusnya yang sifatnya di situ tidak mengharuskan nama, maka itu dalam bentuk ketawaduan. Nah, kalau sawa'an 'alimna minha ma na'lam, baik kita itu mengetahui dari hikmah itu apa yang kita ketahui, au taqassarat 'uquluna, atau akal kita itu tidak bisa menjangkaunya, sangat sedikit, ya minimalis dalam menggapai hikmah tersebut, andalika. Fa innahu li hikmatin thumma istadalla al-mu'allif lidzalika biqoulihi ta'ala. Ini karena apa? Yang demikian ini juga untuk hikmah. Thumma istadalla al-mu'allif, kemudian mu'allif itu mengambil pendalilan dengan firman Allah Azza wa Jalla, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Tidakkah Allah Azza wa Jalla itu adalah sebaik-baik zat yang memberikan hukum? Bala. Ya, tentu iya. Wa biqoulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maka wa man, dan siapakah ahsanu yang lebih baik dari Allah Azza wa Jalla hukman. Hukman hukum artinya apa? Yang memberikan hukum. Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang beriman. Fa man di sini istifhamu bi makna nafi. Ya. Man di sini istifhamun bimakna nafi. Istifham tanda tanya, maknanya peniadaan. Ya, sama halnya dengan sekarang, ana bertanya kepada antum, ya. Wis warak? Ampun. Wis ngantuk? Ya. Ini sama. Enggak perlu dijawab, tapi kemudian orang akan tahu jawabannya masing-masing. Tapi di sini wadih, jelas. Ketika apa? Ketika berkaitan dengan apa, sifat rububiyah, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla mencipta, ya Allah Azza wa Jalla mengatur, ya Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Nah, maka disebutkan ini adalah man di sini adalah istifham bimakna nafi. Ay la ahada ahsanu minallahi hukman, itu tidak ada seorang pun, ya, yang lebih baik dari Allah Azza wa Jalla secara hukum, artinya la qauniyya wala syar'a. Ya, baik itu hukum qauni, hukum yang universal, atau hukum yang syar'i, hukum yang sesuai dengan apa yang Allah cintai atau yang sesuai dengan syariat. Ya, la ahada ahadukum minallahi azza wa jalla. Tidak ada seorang pun dari kalian, ya, ketika dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla enggak ada apa-apanya. Ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, alaisallahu bi ahkamil hakimin, tidakkah Allah azza jal itu adalah sebaik-baik pemberi pembuat hukum? Fa'idha arafta annallaha ahkamul hakimin, kalau engkau tahu bahwasanya Allah azza jal itu adalah sebaik-baik pembuat hukum, alimta anna qad qaddarahu Allahu fahuwa lihikmatin azimatin. Kalau engkau tahu bahwasanya apa saja yang telah Allah takdirkan, maka apa yang Allah takdirkan itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Hikmah yang sangat besar. Kayak misalnya apa? Hikmahnya ketika Allah azza jal, ya sekarang misalnya Pak Budi, Allah membarik, ya Pak Wila misalnya. Ya. Ini yang kelihatan ada jenggot putihnya. Dulu ketika mudanya enggak kepikiran kalau ini nantinya akan putih semua. Ya. Karena yang belum bisa membandingkan kalau Mas Furqon di sini putih semua. Nah, belum tahu. Ya. Entah apa jadinya. Mungkin nanti akan dipingkan atau dihijaukan. Ya. Kita enggak tahu. Nah, ala kulli hal di situ orang enggak tahu apa yang terjadi. Hikmahnya apa? Nah, tapi ini hikmah yang sangat besar. Di balik bapak-bapak kita yang masih munyi jenggot di usia sepuhnya, itu menunjukkan apa? Giginya enggak gampang sakit, Mas. Meskipun lubang, meskipun itu enggak akan cepat gampang sakit. Beda dengan orang yang jenggotnya dipotong, kerok. Ya. Itu salah satu untuk menjadikan otot-otot dan akar yang ada di gigi ini terjaga. Meskipun dia rapuh, tapi tidak akan kemudian terjadi sesuatu yang efeknya ke jantung, efeknya kemana-mana. Ya, Allah alam tentang pendapat ini, karena ini juga masih simpang siur. Tapi ala kulli hal, ana mempercayai ini bukan karena kesehatannya. Ana mempercayai ini karena ini adalah bagian dari sunnah Nabi SAW yang sahih. Maka ketika ana berusaha mencintai Nabi SAW, maka akan ana pegang apa saja yang diucapkan oleh Nabi SAW. Meskipun itu akan dicap apapun menurut penilaian orang, ya, ana tidak akan menggubris. Itu pada hakikatnya itulah yang maksud dari apa, Mas? Apa? Maksud dari apa? Apa, Mas? Sudah terucap itu apa? Ittiba. Ya. Bahasa yang lainnya. Selain ittiba. Totalitas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai pengecualian, Mas. Ya, totalitas. Antum mengikuti sunnah, iya, tapi masih tebang pilih, Ustaz. Kalau yang sunnah-sunnah gimana? Tapi begitu antum itu totalitas, ya, dalam mencintai Rasulullah SAW, ya, dalam bahasa Arabnya ittiba, maka antum sudah tidak ada pengecualian. Apa yang itu sunnah, itu hadisnya sahih, diambil. Tidak mentang-mentang, oh, amin, hukumnya sunnah, rapopo, rawajib. Salah. Itu menurut pendapat ahli fikih. Menurut pendapat ahli hadis, ya, adalah apa? Tentang sunnah itu apa, Mas? Apa, Mas? Di bahasa Arab, Mas. Antum sinau bahasa Arab, Mas. Awalis tidak meyakinkan, Mas. Ingat-ingat, Mas. Ya, kullu syai usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au khalqiyatin au khuluqiyatin. Ya. Itu sunnah. Ya. Kullu syai, apapun usnida yang disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin dari perkataan au fi'lin dari perbuatan au takririn atau ketetapan, au khalqiyatin atau penciptaan, au khuluqiyatin atau akhlak. Maka itu dari apa yang dari Nabi SAW. Ya, dan ini apa? Utitul kitab wa mitslahu ma'ahu. Aku itu diberikan kitab yang sepertinya bersamanya. Ya. Maksudnya apa? Hadis Nabi SAW pada hakikatnya sama dengan wahyu Allah Azza wa Jal. Bedanya adalah Al-Quran itu dijaga per hurufnya. Tapi sunnah itu dijaga dengan orang-orang yang mencintai sunnah itu dan menjaganya, menghafalkannya, melakukannya. Seperti itu, Mas. Paham sampai sini? Itu bedanya. Dan juga Al-Quran itu bikiroati itu makjur. Dengan membacanya akan diberikan pahala. Tapi sunnah itu direalisasikan, diajarkan menjadi kebaikan, itu menjadi pahala. Ya. Paham sampai sini? Nah. Nah, oleh karena itu di sini kalau sudah mengetahui tentang hikmah, oh ternyata ini ada hikmahnya. Maka in adraktaha fadaka fa in lam tudrikha fasallimul amra ila man ya'lamuha. Kalau engkau itu bisa mengetahuinya, maka itulah hikmah. Tapi kalau enggak ada yang tahu tentang hikmahnya, maka ya serahkanlah perkara itu kepada orang yang mengetahuinya. Sama halnya dengan ketika misalnya apa? Antum mempunyai beban berat kehidupan yang susah untuk kemudian antum ambil hikmahnya. Aku itu bedino ming loro, aku itu duit yuk loro, aku itu duit loro. Hikmahnya apa? Kerjaan antum gak barokah. Ya. Aku ingin buat gajian, anakku mesti loro ya. Nah, sesuatu. Ya. Kemudian, ada juga yang punya kendaraan, habis beli, rusak. Ya. Kenapa? Maksiat yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Ini juga bagian penting, Mas. Bagaimana orang itu bisa mengambil apa? Hikmah. Bisa mengambil hikmah. Tidak setiap orang itu bisa mengambil hikmah yang banyak. Maka kalau misalnya di dalam hadis itu ditulis apa? Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis? Kenapa? Itu adalah hikmah tersendiri. Dari sekian banyak para ulama membaca kitab-kitab, kemudian akan diberikan runtutannya. Ini loh, bisa diambil pelajaran ini, bisa diambil pelajaran ini. Terus, ya. Kalau antum itu membaca berapa kitab-kitab para ulama, kayak misalnya apa? Al-Mughni, Ibnu Qudamah. Itu antum akan dapatkan hal-hal yang terkadang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tapi di situ ada pertanyaan dan jawabannya. Dan semoga nanti Allah memberikan kita kemudahan untuk mempelajarinya. Nah, lanjut, Mas. Ya. Wa huwa Allahu azza wa jalla Allahu a'lam. Ya. Jadi tidak ada yang mengetahui tentang hikmah itu, kita serahkan kepada Allah azza wa jalla. Dan terkadang antum itu akan mengetahui yang hikmah ketika apa? Antum menuntut ilmu syar'i. Tapi kalau kita tidak menuntut ilmu syar'i, kita enggak akan tahu hikmah di balik apapun yang kita dapati, apapun yang kita alami. Kenapa? Sesungguhnya yang bisa mengambil hikmah itu adalah orang-orang yang bisa berpikir panjang dan banyak yang dia telah pelajari. Nah, makanya kalau bisa dikatakan, wah aku wis tuwa timbang kowe, kowe ora ono apa-apane. Luwih pengalaman. Pengalaman maksudnya di sini apa? Ya. Al-hibratu ya, al-hibratu bitadarruj. Ya. Wal-hibratu ya bitta'ammuq 'alal umur. Jadi pengalaman ya, pengalaman, berpengalaman itu ketika apa? Dikaitkan dengan banyaknya uji coba. Banyaknya apa, Mas? Percobaan yang dia lakukan. Kasratut tajribat. Ya, banyak. Kemudian menjadi berpengalaman, masuk ke dalam, terus tahu ini, tahu ini. Karena apa? Karena dia membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pengalaman itu. Sama halnya sekarang. Dalam usia ya masing-masing dari antum, kira-kira pengalaman hidup apa yang sudah didapatkan? Ya, kalau pengalaman hidup mana? Sederhana mas. Anak masih bodoh. Anak pengen belajar lagi. Itu aja. Ya. Dari sekian banyak yang anak lakukan, anak belum tahu bagaimana cara mengentaskan kebodohan. Kecuali menuntut ilmu seperti ini. Nah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Nah. Lanjut mas. Fa'idatun. Ini sekarang ada fa'idah. Fiqali ta'ala alaysallahu bi ahkamil hakimin taqulu fis salati subhanaka fabala aw fi ghairi salati li'anna allaha yastafhim ya yastafhim minka alaysallahu bi ahkamil hakimin fataqulu bala wa taqulu alaysallahu bi kafin abdah Zumar ayat 36 wa yaqulu alaysallahu bi azizin di intiqam wa ma asbaha dhalika fataqulu bala. Ya. Fa in qala qa'il ba'dun nasi yazidu fa yaqulu bala wa nahnu 'ala dhalika min ash-shahidin. Fal jawabu laysa bilazimin law qulta bala kafa. Ya. Nah, sekarang ini faedah dan perkataan alaisallahu biahkamil hakimin, tidakkah Allah Azza wa Jalla itu adalah sebaik zat yang memberikan hukum? Taqulu engkau katakan fis salati subhanak. Ya. Fa bala. Subhanak fa bala. Maha suci Allah, maha suci engkau, fa bala. Maka iya. Bala di sini untuk menjawab alaisa. Alaisa itu untuk apa mas? Tidakkah? Dalam bentuk apa negatif dijawab bukan na'am tapi bala ya au fi ghairi salati atau selain dari salat maksudnya fi ghairi salat antum itu misalnya apa mendengarkan murotal atau orang lain samping antum sedang baca Al-Qur'an sampai surat itu ya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Kemudian subhanak wa bala. Nah. Li'anna Allah yastafhimu minka, karena Allah Azza wa Jalla itu memberikan pertanyaan kepadamu. Ya. Alaysa Allah bi ahkamil hakimin, tidakkah Allah Azza wa Jalla itu adalah sebaik-baik zat yang memberikan hukum? Fataqulu bala. Maka engkau katakan apa? Iya. Iya. Artinya bala. Kalau misalnya itu orang Banjarnegara ya, bala. Kalau orang sini mungkin bolo, ya kan? Ya, nggak tahu ya. Kayak kita atau enggak? Ya, bolo mas. Tapi bukan di Nusantara kan bala menjadi bolo. Ya, jangan. Tetap bala. Dan di sini ada alif. Alif apa ini mas? Maksurah atau mamdudah? Sabar. Pengen tak kasih pertanyaan. Mas Selamat. Itu mamdudah atau layinah atau maksurah? Tambah sedikit. Bala di situ. Itu kan alif itu. Bala. Bukan bala. Kalau bala, kencing. Bala ya, bulu. La tabul. Ya. Apa mas Selamat? Antum paham gak perbedaan alif, layinah, maksura dan mamdudah? Ya. Apa? Ya. Sebutkan contoh yang mamdudah. Alif mamdudah. Alif yang didudah-dudah. Mamdudah didudah-dudah. Ya, alif mamdudah itu kayak Mas Yuda itu kan. Ayo. Apa Mas Selamat? Contohnya. Mas Yuda atau Mas Yuda? Nah. Jazakallahu khairan. Semoga Mas Selamat bisa menghadiri kajian nahwu setiap malamnya. Insyaallah binillah. Ayo. Nah. Karena ngampatnya jauh Mas Windusari. Ya. Antum yang dekat-dekat kemana aja, Mas? Kan pertanyaan. Ya. Beliau kalau Sabtu datang, Senin datang. Ya. Dan semoga Allah Azza memberikan antum semuanya kemudahan untuk belajar nahwu. Nah. Nah, bala di sini adalah alif maksurah atau layyina, sama. Nah, mamdudah itu udah yang di apa? Bentangkan tapi ngatek, Mas. Cek. Dunya. Ya. Ad-dunya, ya-nya itu diikuti dengan alif. Namanya alif mamdudah. Makanya alif dunyo sebutannya kalau orang dulu ana menghafalkan yang namanya alif dunyo. Karena dunia. Dunia itu pakai ini loh. Dunya. Ya. Dunya. Ya, ini beda sama dengan huda. Ya, huda di sini adalah alif apa? Maksurah. Ingat-ingat tuh, Mas. Beda antara alif mamdudah dan alif layyinah atau maksurah. Ya. Kayak alif mamdudah sering disebut apa? Alif dunyo. Ya, alif dunyo. Nah, lanjutnya, Mas. Maka di dalam sholat antum boleh menjawabnya dengan subhanak bala. Atau di luar sholat pun boleh. Nah, karena disebutkan juga alaisallahu bikafin abdah. Tidakkah Allah yang telah mencukupi hamba-hambanya? Hambanya. Ya. Wa yaqulu alaisallahu bi'azizin dintiqam. Di surat Az-Zumar ayat 37. Ya, antum bisa lihat di Az-Zumar. Ya. Itu ada alaisallahu ini di dalam Al-Qur'an hanya 4, Mas. Di surat Al-An'am ayat 53, di surat Az-Zumar ayat 36, Az-Zumar 37 dan At-Tin ayat 8. Alaisallahu bi'a'lamal ya, bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah yang lebih mengetahui dari hamba-hamba yang bersyukur? Ya. Kemudian yang Az-Zumar ayat 36 Allah Azza Jal berfirman alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Ya. Kemudian juga di 37-nya alaisallahu bi'azizin dintiqam. Ya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai kekuasaan untuk mengadab? Ya. Wa ma asbaha dzalika fataqulu bala. Dan apa yang semisalnya maka engkau katakan apa? Bala. Iya. Kemudian fa in qala qa'il, kalau ada yang berkata berpendapat, ba'dun nas yazidu fa yaqul, sebagian orang ada yang menambah dan mengatakan bala. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dan ditambahkan dan kami atas yang demikian termasuk orang-orang yang menyaksikan. Jawabnya apa? Laisa bilazim. Ini tidak mengharuskan seperti itu. Lau qulta, kalau seandainya engkau katakan bala, kafa, ini sudah cukup, bala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala. Atau subhanaka, bala. Seperti itu, Mas. Paham sampai di sini? Ya. Nah. Nah, ada tentang penjelasan di ketika mengucapkan subbihisma rabbikal a'la. Ya. Faqul subhana rabbiyal a'la. Wa idza qara'ta alaysa dzalika biqadirin ala ayyihi al-mauta faqul subhanaka wa bala. Nah. Ini juga dikatakan seperti itu. Nah. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yuhibbu awliya'ah wa hum yuhibbunah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ya. Dan kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla yuhibbu awliya'ah. Allah Azza wa Jalla mencintai wali-walinya. Wa hum yuhibbunah, dan wali-walinya itu mencintai Allah Azza wa Jalla. Kul, katakanlah, in kuntum, seandainya kalian tuhibbuna Allah, senantiasa mencintai Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, qauluhu, ya, qauluhu, perkataannya, wa nu'minu, kita beriman bi anna Allah taala yuhibbu awliya'ahu wa hum yuhibbunah. Ya. Kita beriman bahwasanya Allah taala mencintai wali-walinya. Wa hum yuhibbunah, dan wali-walinya itu mencintai Allah azza wajalla. Ai nu'minu bi anna Allah taala yuhibbu wa yuhabbu. Kita beriman bahwasanya Allah azza wajalla itu mencintai dan dicintai. Mencintai dan dicintai. Nah, maka ini adalah berkaitan dengan apa? Manusia, Mas. Ada orang yang bisa mencintai, tapi tidak bisa dicintai. Tapi ada juga yang bisa dua-duanya. Paham gak misalnya? Nah, sama halnya. Antum di awal-awal nikah, ya di awal-awal nikah, ya istri, atau bahkan antum sendiri, itu tidak bisa dicintai. Ya, tidak bisa dicintai. Kenapa? Karena sudah tergerus dengan cinta yang lain. Ya, bagaimana menggantikannya? Ya, itu kajian sendiri tuh, Mas. Ya, itu ngeri dan lama. Ya, ngeri dan lama. Ya, dia nggak bisa bayangkan, makanya gini. Nah, sehingga di sini Allah Azza wa Jalla itu mencintai dan dicintai. Bahwa mahbubun li awliya'i. Nah, Allah Azza wa Jalla itu ya, itu mempunyai kecintaan kepada walinya. Wa awliya'uhu mahbubuna ladaihi. Dan ya, wali-walinya Allah Azza wa Jalla itu mahbubuna. Mereka dicintai. Ya, mereka dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah ya, di ada bukti di situ, mencintai Allah, mencintai dan wali-walinya Allah pun mencintai Allah. Jadi ada timbal balik di sini. Wal mahabbatu mutabadilah. Mutabadilah. Ya. Wal mahabbatu mutabadilatun, bukan mutabadalah. Mutabadilah itu maksudnya apa? Saling bergantian. Ya. Situ mencintai, sini mencintai. Kalau sana situ, ya kan? Sama halnya. Kalau misalnya kita mengatakan kita mencintai, ya, ana mencintai istri ana karena ada timbal balik. Si ana mencintai ana. Nah, ketika ada timbal balik seperti itu, mutabadilah seperti itu, maka ini menjadikan apa? Sesuatunya menjadi langgeng. Tapi kalau tidak ada satu sama lainnya, ya, ini hanya sekedar kamuflase atau sekedar hanya untuk tujuan-tujuan tertentu, maka ini hanya menunggu bom molotov. Bom molotov. Maka yang terbaik dari suatu pernikahan apa, Mas? Tahu gak, Mas? Tahu gak? Apa nilai yang terbaik dari suatu pernikahan? Mencintai dan membenci karena Allah. antum akan lebih mencintai istri antum ketika istri antum taat kepada Allah Azza Wajalla. Dan antum akan menjadi benci kepada istri antum ketika dia jauh dari ketaatan kepada Allah Azza Wajalla. Ya, makanya kalau ingin perkawinannya langgeng, pernikahannya langgeng, maka kita harus membimbing istri kita untuk agar dia bisa lebih mencintai Allah Azza Wajalla. Paham sampai sini? Nah, ini panjang mas, orang nomandek ya. Nanti kita akan ulang lagi dari poin ini insya Allah pada pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Azza Wajalla. Dan jangan lupa mas, selipkan doa-doa kebaikan ya kepada ya teman-teman kita, kemudian juga pada guru-guru kita, saudara-saudara kita, begitu juga kita selipkan kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang sakit ya. Dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.